Jamaah sekalian, yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Marwazi dari Abdullah bin Amr dalam hadis yang panjang bahwa umatku akan mengalami apa yang telah dialami oleh Bani Israel. Persis. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di antara mereka ada yang berzina dengan ibunya sendiri, umat ini akan ada yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu berikutnya berbicara tentang perpecahan umat. Lalu beliau mengatakan ada 73, satu di antaranya adalah yang selamat. Lalu ditanyakan oleh sahabat, mal wahidah, ya Rasul, siapa yang satu yang selamat itu, al-firqatun najiyah itu? Kata beliau, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja, siapa saja yang aku beserta sahabatku di atasnya hari ini. Jadi, ahlus sunnah jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, takrirnya atau sifatnya, dan juga para sahabatnya yang telah mewarisi sunnah itu dan mewariskan sunnah itu hingga sampai hari ini kepada kita sekalian. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan tentang man raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau, man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairihi falaysa minni. Siapa yang mengambil jalan, meninggalkan jalanku dan memilih jalan selain jalanku, maka dia adalah bukan umatku. Para jemaah sekalian, jadi kalau menurut ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah itu adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Muhammad, yang kita ketahui adalah dihimpun dalam beberapa kitab hadis yang mu'tabar mu'ut ahlu sunnah, antara misalnya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. Kemudian sahabatnya adalah sahabat yang oleh para ulama dinyatakan bahwa Rasul pada saat meninggal itu, para sahabat tidak kurang dari 124.000 sahabat. Dan semua itu menurut ahlus sunnati wal jamaah adalah radhiyallahu anhum, bahkan waradu anhu. Mereka adalah diridhai Allah dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, sahabat yang sedemikian rupa itu, yang oleh ahlus sunnah wal jamaah dinyatakan seperti itu, bahkan kata para ulama, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat itu semuanya adalah adil. Semuanya adil. Ternyata kalau antum baca dalam kitab orang Syiah namanya Ar-Rawdah Minal Kafi, di sana akan dikatakan bahwa kanan nasu ahla riddatin ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa salasa. Bahwa manusia, ini maksud sebetulnya menurut kita sahabat, menurut orang Syiah itu, bahwa manusia itu setelah Rasul wafat adalah ahlu riddah, murtadun, semuanya murtad, keluar dari Islam. Illa salasa, kecuali tiga saja, kata mereka. Al-Miqdad, Ibnul Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi. Nah, para yang sekalian, hanya tiga. Semua orang kafir kecuali tiga. Para yang sekalian di sini, mungkin bisa antum sudah mulai mencermati awal perbedaan. Betul? Pertama adalah bahwa Zaid, dan itu Ahlul Bait, mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu baik-baik saja, tidak pernah menzalimi kita dan tidak pernah berbuat jelek pada kita. Oleh mereka bahkan dikutuk, dan nanti akan saya bawakan ada doa namanya Sonamai Quraisy. Ada doa mengutuk dua berhala Quraisy, dan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Orang sekalian, kalau antum merujuk kepada kitab atau buku, ya, antum akan dapatkan di sana bahwa ada beberapa penyimpangan dan disebutkan adalah lima. Dari mulai halaman 45. Di dalam buku disebutkan bahwa pertama adalah penyimpangan faham tentang orisinilitas Al-Quran. Al-Quran tidak orisinil menurut orang Syiah. Dua, penyimpangan faham tentang Ahlul Bait Rasul SAW dan mengkafirkan sahabat. Itu penyimpangan yang kedua. Tiga, penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Jadi antum kalau bukan Syiah ini, antum ini kufar. Kemudian penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Kelima disebutkan penyimpangan faham tentang mut'ah. Untuk menjadi tambahan, Terdapat dalam kitab namanya Intisarul Haqqi Munadharah Ilmiyah Ma'a Ba'di Syi'atil Imamiyah. Akan kita dapati bahwa penyimpangan Syiah dari Ahlus Sunnah itu ada 10 poin. 10 poin. Pertama adalah al-maghalat fil imamati wa ja'liha aslan min usulil i'tiqad. Kultus terhadap imam. Bahkan menjadikan imamah itu adalah bagian dari pokok dalam din. Dua. Kedua adalah al-mughalat fil imam Ali wa auladihi min ba'dihi. Kultus terhadap Imam Ali dan para putranya setelah beliau. Tiga. Bughdu alil bait wal intiqasu min qadri aktsarihim. Benci kepada alul bait dan mencela, mencaci mereka. Ya, contohnya nanti kita lihat, kalau waktunya ada saya akan sampaikan bahwa di antara syahadat mereka adalah mengutuk Aisyah dan Hafsah. Tiga. Empat adalah bughdus sahaba wal intiqas min qadrihim wa takfirihim. Keempat adalah membenci sahabat dan mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Kelima, ya tadi membenci dan mengkafirkan sahabat. Kelima adalah at-tashkiku fi hifzi wasiyanatil Qur'anil Karim. Meragukan dan membuat ragu terhadap bahwa Al-Qur'an yang sekarang ada itu terpelihara dan sempurna. Orang Syiah mengatakan bahwa Qur'an yang sekarang itu adalah hanya sebagian kecil dari 17.000, nanti akan saya sampaikan. Berikutnya adalah keenam. Ingkaru sunnah nabawiyah al-karimah al-mutahharah. Mengingkari sunnah nabi. Jadi dari sisi tinjauan sunnah, Syiah ini tergolong dalam orang yang disebut ingkar atau mungkir as-sunnah, pengingkar sunnah. Karena apa? Riwayat Bukhari tidak, riwayat Muslim tidak, riwayat Abu Dawud tidak, semuanya tidak, kecuali yang datang dari Al-Kulaini dan seterusnya. Berikutnya adalah yang ketujuh, bughdu ahlil haqqil khalis ahli sunnati wal jamaah wa idmaru syarri lahum wal istihlalu hurumatihim. Yaitu membenci ahlus sunnah, memendam kebencian kepada ahlus sunnah, bahkan menghalalkan darah ahlus sunnah. Ini baru judul saja, nanti saya beri faktanya. Berikutnya kedelapan adalah wuku'ur rafidhati fi a'mali syirki wal wathaniyati wal bid'ati wal dalali wal jahli wal khurafah. Terjelembabnya orang rafidah ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, keberhalaan, bid'ah, kesesatan, kebodohan dan khurafat. Kemudian kesembilan, wuku'ur rafidhati fi masalikil kufri wal ilhali wal zandaqah. Terjelembabnya orang rafidah dalam kekufuran dan bahkan mereka mengingkari konsep ketuhanan dan zandaqah, kemunafikan. 10. Wuku'ir rafidhati fi masalikit tansiyah wa su'il akhlak. Terjelembabnya orang-orang rafidah dalam perkara moral, perkara akhlak, yang mungkin nanti akan saya beri contohnya dengan mut'ah. Itu adalah 10 poin. Tentu kalau kita bahas satu persatu, saya tidak bisa janji untuk tuntas semua. Tetapi itulah yang harus, tadi majelis ulama menyebutkan 5, saya tambahkan gitu. Dan itu para ulama sekian puluh bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya mas kalian, ya sebetulnya kalau ingin saya sampaikan, maka jumlah slide yang saya sediakan adalah 53 halaman. Itu adalah tentang penyimpangan. Tetapi sebenarnya kalau diberi judul itu 3B. B3, beda. B kedua, bukti. B ketiga, bahaya. Nah, menyampaikan 3B ini perlu waktu. Kalau ingin lebih jelas, gamblang, mantap begitu, sampai ke ingin saya tampakkan dan mudah-mudahan sebagian antum sudah ada yang melihat. Tetapi harus kita ketahui bahwa disitulah letak bedanya dan bukti bedanya. Bahwa Syiah itu beda dengan ahlus sunnati wal jamaah. Dari mulai syahadat, syahadatnya beda. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Syiah panjang, panjang. Karena ada kata-kata bahwa wa asyhadu anna aliyan waliullah hujjatullah. Dan ikhwan sekalian, perlu antum camkan, dalam syahadat orang Syiah itu adalah bahwa harus tersebut mengutuk orang-orang tertentu. Seperti misalnya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Aisyah, Hafsah, bahwa mereka semua harus dipersaksikan bahwa mereka adalah finnar, di dalam jahanam. Bahkan dalam penjelasan yang lain, Aisyah itu sekarang sedang tergantung dan seterusnya. Dari sisi wudunya beda pada sekalian, azan waktu sholatnya beda. Setelah syahadat ada kata asyhadu anna aliyan hujjatullah. Kemudian setelah hayya 'alal falah ada kata hayya 'ala khairil amal dan seterusnya. Ya, jadi sudah habis. Tetapi mungkin sedikit bahwa saya sampaikan tadi setitik tentang bahaya. Ternyata para sekalian, Syiah itu adalah terbukti. Ada pernyataan bahwa kalau seandainya Iran tidak membantu Rusia, maka Kabul itu adalah tidak akan kalah.